السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allahu jalla sya'nuhu wa ala senantiasa berkenan menyejahterakan segala wilayah keduniaan kita dan menyejahterakan segala hal yang menjadi hak dan nasib diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala fil yawmil akhir. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa'd-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan dari kajian ini karena beberapa hal yang terjadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan kebaikan kita di dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang akibat dosa dan maksiat. Yang dimaksudkan dengan akibat dosa dan maksiat di sini sebagaimana yang dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada bab ini adalah akibat dan perbuatan dosa dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi meskipun akibat dan dampak buruk itu berlaku pada kehidupan di dunia ini, tentunya juga akan berpengaruh pada apa yang akan diterima oleh seorang hamba di akhirat nanti. Oleh sebab itu, gambaran-gambaran buruk yang terjadi, akibat-akibat buruk yang terjadi pada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ini, seyogyanya itu menjadi semacam pelecut bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa untuk segera menyadari perbuatan dosanya dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-16 atau akibat ke-16. Syu'mudz dzunub. Dosa itu bisa menimbulkan dalam tanda kutip kesialan, ya. Kesialan ini sengaja saya imbuhi dengan tanda kutip kesialan, karena yang kita maksud dengan kesialan ini adalah kesialan dalam makna yang bisa diterima oleh pemahaman al-aqidah as-sahihah, ya, akidah yang benar. Bukan asyukmu atau kesialan yang dipahami oleh manusia, ya, yang dipahami oleh manusia berdasarkan takhyul, ya. Misalnya warna ini membawa sial, ya, benda bentuk kayak gini membawa sial, itu takhyul, ya. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak ada tasya'um yang seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan syu'mu di sini, syu'mu dalam arti akibat buruk, dampak buruk yang dialami oleh seseorang akibat perbuatan orang lain. Dampak buruk yang dialami oleh sesama makhluk Allah akibat perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba. Jadi dia menerima akibat buruk padahal dia tidak melakukan dosa tersebut. Nanti akan kita jelaskan, ya, kenapa itu bisa terjadi, karena itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Digambarkan di sini, وَمِنَا أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ. Orang lain, bahkan juga binatang, يَعُدُ عَلَيْهِ شُؤْمُ ذُنُوبِهِ, akan merasakan dalam tanda kutip kesialan dari perbuatan dosanya. فَيَحْتَرِقُ هُوَ وَغَيْرُهُ بِشُؤْمِ الذُّنُوبِ وَالذُّلْمِ. Orang itu bisa menerima akibat buruk, merasakan sakit, ya, dampak yang jelek dalam kehidupan di dunia ini hanya akibat orang lain yang melakukan perbuatan dosa. Apakah itu bisa terjadi? Iya. Ya, karena sebagaimana yang digambarkan dalam banyak hadis-hadis sahih, memang banyak perbuatan dosa itu yang menimbulkan reaksi fisik berupa semburan, ya, dari alam semesta seperti bencana alam dan sejenisnya yang terjadi akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Seperti misalnya imsakul matar, tertahannya hujan dari langit. Terjadinya zalazil, gempa bumi misalnya. Terjadinya sanah tawilah, paceklik yang panjang misalnya. ini kan reaksi-reaksi alam semesta yang terjadi karena perbuatan dosa dengan izin dari Allah. Jadi reaksi fisiknya itu ada. Nah, begitu bencana itu terjadi, misalnya tertahan hujan dari langit, bukan hanya orang yang melakukan perbuatan dosa yang akan menerima dampak buruknya. Orang-orang saleh, ahli ibadah yang ada di tempat itu pun akan mengalami dampak buruk dari perbuatan maksiat tersebut, meskipun hanya di dunia. Yang bagi orang-orang saleh itu akan menjadi semacam tambahan ujian buat mereka untuk meningkatkan keimanan mereka dan meningkatkan harkat diri mereka di akhirat nanti. Tapi setidaknya di dunia mereka ikut merasakan akibatnya. Begitu juga binatang. Oleh sebab itu binatang akan melaknat, mencaci para pelaku maksiat karena ujuk-ujuk mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Abu Hurairah mengatakan, innal hubara, bahkan burung-burung unta, yaitu burung-burung yang punya leher panjang, latamutu fi waqriha, bisa mati di sarangnya, min zulmi zalim, karena kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ini sebagian di antara ulama mensyarah hadis ini yang dimaksudkan dengan kematian di sini memang langsung dampak fisik dari perbuatan manusia, secara langsung atau tidak langsung. Misalnya manusia yang membakar hutan, ya, melakukan tindak pengerusakan di bumi ini, sehingga mereka, binatang-binatang yang hidup di sarangnya, ikut mati karena perbuatan manusia. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan demikian, tetapi ini adalah merupakan kecelakaan yang mereka alami akibat perbuatan dosa. Yang karena perbuatan dosa itu, Allah memberikan isyarat alam, berupa gempa, berupa bencana alam, tertahannya hujan dari langit, sehingga burung-burung yang di sarangnya pun mati, ya. Mati karena kekeringan, karena enggak turun hujan, tapi enggak turun hujan karena siapa? Sebagai hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Lalu bukankah di dalam hadis dikatakan laulal bahaim lam tumtaru? Kalau bukan karena binatang, hujan itu tidak akan turun. Iya, hujan memang akan turun juga, tapi dalam batas-batas tertentu saja. Tidak sebagaimana lazimnya turunnya hujan, sehingga tetap saja binatang itu akan menerima akibatnya. Kalaupun tidak mati semuanya, sebagian akan mati karena tidak turunnya hujan tersebut. Kalaupun tidak semuanya tersiksa, sebagian tersiksa akibat tidak turunnya hujan tersebut. Imam Mujahid mengatakan, innal bahaima tal'anu usata bani Adam. Bahkan binatang saja bisa melaknat, mencaci maki para pelaku maksiat di kalangan manusia. Idza istadatis sanah. Kalau paceklik misalnya berketerusan. Ya, dalam waktu lama paceklik berketerusan, akhirnya mereka mengatakan ini akibat dosa Bani Adam. Wa umsikal matar wa taqulu hadza bi syu'mi ma'siyati Bani Adam. Hujannya enggak turun-turun. Semua ini akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Ya. Jadi mereka mengatakan begitu karena mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang, itu termasuk di antara ya makhluk-makhluk Allah yang bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh manusia. Mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Tasbih mereka saja kita enggak dengar padahal mereka bertasbih, ya. Maka laknat mereka pun kita enggak dengar padahal mereka melaknat. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh hewan yang mencaci maki para pelaku maksiat adalah hal yang sangat lazim sekali. Sesuatu yang normal sekali. Kenapa? Karena mereka pasti akan merasa, yakni merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Begitu mereka tahu pelakunya, penyebabnya ada para pelaku maksiat, maka kemarahan mereka tertumpahkan pada para pelaku maksiat, meskipun para pelaku maksiat itu tidak mengetahui, tidak mendengar caci maki mereka. Fala yakfihi iqabu dhanbi hatta yabu'a bi la'nati man la dhanba lahu. Dosa itu tidak saja memberikan akibat bagi para pelakunya, tapi dialami juga oleh orang-orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Ibarat orang makan naga, kita kena getahnya. Ya, jadi ini sesuatu yang wajar, sehingga perbuatan maksiat kita secara tanpa kita sadari, itu telah menjadi kesialan dalam tanda kutip bagi makhluk-makhluk yang lain. Orang lain, bahkan binatang-binatang yang melata. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, wa minna annal ma'siyata turisuz dhilla. Yang namanya kemaksiatan juga bisa melahirkan azzul. Ya, azzul itu hilangnya harga diri seseorang, ya. Ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau kita ingin menerjemahkan satu kosakata dalam bahasa Arab, kita juga harus melihat apa yang menjadi lawan kata dari kosakata tersebut. Ya, misalnya kita mau menerjemahkan kata al-fahsya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Maka kalimat fahsya yang diambil dari kata al-fuhsh, lawan katanya apa? Haya, malu. Berarti fuhsh itu perbuatan yang tidak bermalu. Ya, silakan cari apa kira-kira kosakata yang menyerupai makna itu, ya. Kalau kita tidak dapatkan, kita bisa terjemahkan dengan perbuatan tidak bermalu, perbuatan tidak bermoral. Itu arti fahsya. Ya. Kenapa kita terjemahkan seperti itu? Kita melihat pada apa yang menjadi lawan katanya. Karena kadang-kadang kita terjebak pada terjemahan secara harfiah yang kita dapatkan misalnya dalam kamus-kamus terjemahan bahasa kita. Akhirnya kita salah dalam menerjemahkan kosakata. Misalnya kata hilm. Ini sering diterjemahkan sebagian orang menjadi kelembutan, kelemah lembutan. Padahal hilm terjemahannya bukan itu. Hilm itu bukan rifqun. Hilm itu bukan lutfun atau latif. Ya. Yang memang bisa diterjemahkan dengan lemah lembut. Latif, lemah lembut. Tetapi hilm itu lawan kata dari ghadab. Ghadab artinya marah. Sehingga orang yang halim, yang punya sifat hilm, itu artinya orang yang penyabar, yang mampu menahan amarah. Nah, jadi kita sifat hilm lebih layak diterjemahkan dengan sifat penyabar ketimbang sifat lemah lembut. Dari mana kita dapatkan itu? Dari kebalikan kosakata tadi. Begitu juga zul. Zul itu lawan kata dari izzah, yang artinya secara umum artinya adalah harga diri. Orang yang zalil, yang kehilangan izzah, kehilangan harga dirinya. Maka kata zalil memang dekat artinya dengan kata hain atau hawan, ya. Yang artinya itu mirip-mirip seperti itu. Tapi zillah lebih merupakan lawan kata dari izzah. Fa'innal izzah kullal izzi fi ta'atillah. Karena harga diri yang sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah taat kepada Allah. Ya, ini kalau kita berbicara tentang seorang mukmin. Kita bukan berbicara tentang fulan dari keluarga fulan, fulan dari negeri fulan, ya. Kita tidak berbicara tentang fulan sebagai seorang laki-laki atau fulana sebagai seorang wanita, enggak, kita berbicara tentang mukmin, seorang mukmin. Seorang mukmin itu harga dirinya ada pada perbuatan ibadah atau taat. Semakin banyak dia ibadah, semakin tinggi harga dirinya. Semakin banyak dia berbuat maksiat, semakin rendah harga dirinya. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Apakah di hadapan sesama manusia akan berkurang harkat dirinya, harga dirinya ketika seseorang berbuat maksiat? Iya. Sebagaimana yang digambarkan dalam penjelasan-penjelasan yang lalu, ya. Setiap perbuatan maksiat kita itu berpengaruh secara zahir. Ya, seperti pernah diungkapkan oleh seorang al-muhaddis, ahli hadis, ketika dia menyampaikan hadis Nabi, di tengah-tengah dia menyampaikan hadis Nabi, ada seorang yang duduk di majelisnya, yang kelihatan wajahnya bersinar. Lalu dia mengatakan, "Man qama bil-laili istanara wajhuhu bin-nahar." Barang siapa yang sholat di malam hari, pasti di siang harinya wajahnya bersinar. Ya, jadi itu komentar beliau yang oleh para ulama ahli hadis ini sering dikisahkan dalam persoalan tashif. Seorang ahli hadis tanpa sadar memasukkan kalimat yang bukan hadis ke dalam hadis. Karena dia belum selesai baca hadis, lalu dia mengomentari, ya, kejadian yang terjadi di depannya. Tapi kita tidak bicara tentang masalah hadis, ya. Kita bicara tentang bahwasanya ibadah itu berpengaruh pada diri seseorang. Orang yang melakukan ibadah di malam hari akan terlihat bias cahaya amalan tersebut di siang harinya. Kira-kira seperti itu. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a." Kalau orang ingin mencari harga diri, maka harga diri itu milik Allah. Allah akan memberikan harga diri kepadanya. "Ay falyatlubha bi ta'atillah," maka hendaknya dia meminta dengan cara taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. "Fa innahu la yajiduha illa fi ta'ati." Karena orang enggak mungkin mendapatkan harga diri dalam Islam kecuali dengan ketaatan. Itu harga diri seorang mukmin, ya. Harga mati kalau kita katakan seorang mukmin adalah ibadah, gitu. Sehingga ketika Umar bin Khattab suatu saat hendak menghadap salah seorang utusan utama dari Malikir Rum, pemimpin Romawi, beliau menggunakan pakaian sederhana, sendal sederhana. Lalu salah seorang di antara sahabat atau juru nasihat beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak menggunakan pakaian dan tampilan yang lebih layak? Ini kita mau menghadap wakil ini, wakil dari kerajaan terbesar di alam semesta sekarang ini. Kita harus menunjukkan jati diri kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, dulu kita ini adalah kaum yang sangat rendah harga diri kita. Faqad a'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kita, mengangkat harga diri kita dengan Islam. Wa man talaba al-izza bighairi al-Islam azallahu Allah. Siapapun yang mencari kemuliaan selain dari Islam, dia akan direndahkan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, persoalan akhiratkah, duniakah, misalnya dalam mencari rizki, dalam berdagang, dalam mencari posisi keduniaan yang memang diperbolehkan misalnya, jangan sekali-kali kita meninggalkan Islam. Jangan kita melakukan dan mencari segala sesuatu itu dengan mengorbankan syariat Islam. Ketika kita mengorbankan syariat Islam, kita akan direndahkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, maka sebagai apapun kita, bekerja dalam hal apapun kita, tetap kita harus memperhatikan rambu-rambu keislaman, ya. Hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam, termasuk di dalam dunia niaga misalnya. Kita kembali kepada pembahasan. Sebagian ulama ussalaf ada yang mengungkapkan satu doa yang sangat indah sekali. Allahumma a'izzini bi ta'atik, ya Allah, muliakanlah aku, angkatlah harga diriku dengan taat kepadamu. Wala tuzillani, tapi jangan engkau runtuhkan harga diriku bi ma'siyatik, karena aku berbuat maksiat kepadamu. Dia minta dinaikkan harga dirinya dengan ibadah, tapi minta jangan dia diruntuhkan harga dirinya karena berbuat maksiat. Dia minta hendaknya maksiat itu diampuni, dosa yang dia lakukan diampuni, agar dia tidak terhinakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini doa yang luar biasa, ikhwah, ya. Doa yang merupakan makna, ya, dari apa yang dipahami oleh para ulama ussalaf dari indahnya syariat Islam itu, dari luar biasanya akibat perbuatan dosa dalam kehidupan manusia. Jadi ulama-ulama dulu itu takut betul dengan akibat perbuatan dosa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mereka kalau sudah melakukan ketaatan, mereka enggak takut. Makanya ada ungkapan seorang ulama ditanya oleh seorang khalifah, "Mas sa'adatu?" Apa makna kebahagiaan sesungguhnya? Beliau mengatakan, "Innamas sa'adatu fi salasi kalimat saja. Antaquma bi amrillah, laksanakan perintah Allah," artinya juga menjauhi larangannya. "Antaqna'a bima qasama," puas dengan apa yang dibagikan Allah. "Watardo bima qada," ridho dengan semua yang ditakdirkan Allah. Selesai sudah. Ketika seorang mukmin sudah melaksanakan perintah Allah, puas dengan apa yang diberikan Allah, ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah, enggak ada sesuatu yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Tapi ketika kita melanggar perintah Allah, kita terhinakan. Ya, kita terhinakan dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Innahum in taqtaqat bihimul bighal." Seseorang yang melakukan perjalanan jauh itu digambarkan dengan taqtaqat bihimul bighal, melakukan perjalanan menaiki bighal, itu peranakan antara keledai dan kuda, bighal. Sampai kakinya itu berbunyi tok tok tok tok, itu artinya taqtaqat, ya. Meskipun seorang itu melakukan perjalanan jauh sampai bighal yang dia kendarai itu membunyikan kakinya, waham lajat bihimul barazin, meskipun dia mengendarai kuda secepat apapun, inna zilla al maksiati yufariqu qulubahum, yang namanya kehinaan maksiat itu harus lenyap dari diri mereka. Aballah illa yuzilla man asa, karena Allah tidak akan pernah memberikan kemuliaan bagi orang yang berbuat maksiat. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan di dunia ini, semegah apapun, kira-kira begitu, kalau kita enggak beribadah kepada Allah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita akan enggak akan dapat harga diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Mungkin harga diri menurut anggapan orang lain, menurut kacamata di luar Islam, dan semua harga diri itu semu, ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Harga diri itu semu. Orang yang pernah dapat penghargaan ini dan itu sejenak saja, ya, itu bisa hancur dengan berlalunya masa. Kan banyak ini orang-orang yang punya penghargaan nasional, internasional, yang akhirnya di akhir hidupnya terlupakan oleh manusia. Bayangkan, manusia saja sudah melupakan mereka. Karena kegembiraan itu hanya terjadi sesaat. Euforia itu terjadi sesaat. Setelah itu, orang akan dihargai dengan amal perbuatannya, enggak lagi dengan apa yang dia capai. Dia mendapatkan hadiah inilah, Nobel lah, ya, honoris causa lah, apa saja, gelar-gelar keduniaan yang bertumpuk-tumpuk sekalipun, orang gak akan memandang kecuali sekilas. Sebentar saja, euforianya hanya pada saat gelar itu disematkan. Orang akan menyebut-nyebut, akan menjadikan dia inspirasi tidak terlalu lama. Ya. Setelah itu di ruang yang berbeda, bahkan orang-orang yang tidak tahu tentang apa yang dia dapatkan gak akan menghormati dia. Kan? Seorang profesor misalnya, kalau dia belanja di pasar ya gak akan dihormati sebagai profesor. Karena orang gak mengetahui dia dengan keprofesorannya. Orang yang dapat hadiah Nobel sekalipun ya, ya kalau dia melakukan sesuatu yang jelek kepada tetangganya juga akan dicaci maki. Orang nggak melihat lagi dia itu telah meraih apa dalam hidupnya, enggak. Jadi intinya harga diri sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah ibadah, ketaatan. Nah, kemudian diungkapkan di sini ucapan syair ya Abdullah bin Al-Mubarak yang sangat luar biasa, yang terkenal sekali. Banyak ulama kalau berbicara tentang kemaksiatan selalu menyebutkan ya hadis ini ya. Syair ini. Beliau mengatakan ra'aitu az-zunub tumitul qulub. Aku lihat yang namanya dosa ini betul-betul membuat hati itu mati rasa. Wa qad yurisu az-zunna idmanuha, ya. Kecanduan berbuat dosa itu hanya akan melahirkan kehinaan semata. Wa tarku az-zunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu membuat hati hidup sentosa. Wa khairun li nafsika isyanuka, maka langkah yang terbaik bagi kamu adalah meninggalkan setiap perbuatan dosa. Wa hal afsada dina illa al-muluk, yang menghancurkan agama ini ada tiga. Yang pertama adalah para penguasa. Wa ahbaru su, kemudian para ulama yang jahat dengan keulamaan mereka. Wa ruhbanuha, kemudian ahli ibadah yang tidak mengikuti tata cara ibadah yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi tiga kelompok ini yang paling banyak melakukan kerusakan ya. Penguasa yang tidak menggunakan hukum Allah, yang semena-mena, yang zalim terhadap rakyatnya. Yang kedua para ulama ya, yang mengkhianati keulamaan mereka, yang fatwanya bisa dibeli ya, yang fatwanya itu disesuaikan dengan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah ahli ibadah yang ngajarin orang ibadah tapi mereka melakukan ibadah tidak dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka menyesatkan banyak orang banyak ya. Ya, mereka menyesatkan orang banyak. Kata Mu'adz bin Jabal begini, "Allazi ya'budullaha bighairi ilm", ya. "Allazi ya'budullaha bighairi ilmin", ini dinukil lagi oleh Umar bin Abdul Aziz, "Allazi ya'budullaha bighairi ilmin", orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, "allazi yufsiru aktsara mimma yuslihu", dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini orang yang beribadah, ahli betul dalam ibadahnya tapi enggak pakai ilmu, maka dia lebih banyak ngerusak daripada memperbaiki. Kenapa? Karena ibadahnya sendiri enggak diterima Allah, ya. Ibadah sendiri tidak makbul di sisi Allah karena tidak mengikuti contoh yang benar. Sementara dia ngajarkan kepada orang lain dan makin banyak kerusakan yang ditimbulkan. Jadi kalaupun ada bagian daripada ibadah itu yang diterima, yang dia rusak jauh lebih banyak, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya al-ma'asi tufsidul akla, yang namanya maksiat itu dapat merusak akal. Wa minha annal ma'asi tufsidul akla fa inna lil akli nur. Karena yang namanya akal itu kan punya cahaya. Akal seorang mukmin, logika yang sehat maksudnya, itu ada cahayanya. Wal ma'siyatu tutfi nurul akli wala bud. Yang namanya maksiat akan menghilangkan cahaya akal atau logika sehat seseorang. Wa idza tufi'a nuru dha'fa wa naqasa, ya. Kalau sudah cahayanya itu mati, maka kemampuan akal akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Maka jangan heran orang yang begitu pinter, begitu cerdas, tingkat kecerdasannya begitu mumpuni, masalah yang paling pelik bisa dia carikan solusinya. Tapi ketika dia banyak berbuat dosa dan maksiat, ya, misalnya dia seorang muslim tapi ahli maksiat, jauh dari agamanya, tidak pernah belajar tentang halal dan haram. Akhirnya ketika dia berbicara tentang agama, ya, dia akan kelihatan sangat bodoh sekali. Ya. Dia akan kelihatan sangat bodoh sekali. Ya. Dia mungkin mendewakan akalnya, ya, seolah-olah orang yang cerdas seperti dia itu orang yang dimuliakan dalam agama. Padahal tidak. Yang dimuliakan dalam agama adalah orang yang paling banyak ibadah kepada Allah. Ya. Yang paling banyak beribadah kepada Allah dengan ilmu yang benar dari Rasulullah SAW. Itu yang paling dimuliakan di dalam Islam. Bukan orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, enggak. Karena semakin pintar orang, kepintarannya itu akan membodohi dirinya sendiri ketika dia sudah berbicara tentang agama. Maka jangan heran ya, orang yang pintar banget ketika bicara tentang agama sedikit saja kelihatan bodohnya gitu. Kenapa demikian? Itu karena otaknya itu tertutup untuk memahami agama secara wajar. Ungkapan yang diucapkan bahkan tidak pernah diucapkan oleh orang yang paling bodoh sekalipun tentang agama. Misalnya preman-preman, ya orang yang banyak berbuat dosa, sekalipun nggak akan mengucapkan kata-katanya itu. Kata-katanya itu lebih jelek dari ucapan orang yang paling bodoh dalam ilmu agama dan akhirat. Ilmu agama dan akhirat, sama-sama bodohnya. Nah, tapi ketika seseorang itu diberikan kecerdasan secara akal, ya, secara intelijen, kemampuan berpikir, lalu dia banyak berbuat maksiat, kemampuannya itu akan membuat dia kelihatan begitu bodoh di hadapan Allah dan di hadapan kaum muslimin. Wa hadza zahiri, ini tampak sekali. Qala ba'du salaf, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh, ya. Ma asallaha ahadun illa hatta yaghiba aqluh. Kalau orang itu banyak berbuat maksiat kepada Allah, niscaya akalnya akan hilang, ya. Ini di tulisan di sini salah pemberian harokat, ya. Jadi saya pun ikut salah membacanya, ya. Tapi menurut aturan yang benar, ya, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Ketika Allah seorang itu bermaksiat kepada Allah, pasti akalnya akan hilang. Wa hadza zahir, ini hal yang sangat jelas. Fa innahu law hadarahu aqluh, ya. Secara sederhana begini kata beliau, kalau memang akalnya itu ada, lahajazahu anil maksiat, pasti sudah menghalangi dia berbuat maksiat. Wa huwa fi qabdati rabb, karena dia tahu bahwa dia itu berada dalam kuasa Allah. Wa tahta qahri, ya, berada dalam wilayah, ya, yang dikuasai oleh Allah. Wa huwa muttali'un 'ala, Allah selalu memantau dirinya. Wa fi darihi wa 'ala bisatihi, dia hidup di alam yang diciptakan Allah, ya, di hamparan bumi yang dibentangkan oleh Allah. Wa malaikatuhu syuhudun 'alaihi nadhiruna, ila seluruh malaikat menjadi saksi. Wa wa'izul Qur'an yanhahu, Al-Qur'an sudah melarang misalnya. Wa wa'izul iman yanhahu, iman dia sudah melarang. Wa wa'izul maut yanhahu, ya. Ancaman kematian, bahwa orang bisa mati kapan saja, seharusnya mengingatkan dirinya juga. Wa wa'izun nar, neraka yang sudah dia pahami, harusnya melarang dia juga. Walladzi yafutuhu bil ma'siyah min khairi dunya wal akhirah, juga hal-hal yang akan hilang dari dunia dan akhirat dia itu jauh lebih banyak daripada mayahsullahu minas suhur wal ladza biha, daripada kebahagiaan dan kelezatan yang dia dapatkan dari maksiat tadi. Ya, misalnya orang mau melakukan sebuah perbuatan maksiat, ya. Perbuatan maksiat tertentu misalnya. Dia sudah tahu itu dilarang, dia tahu Allah itu Maha Melihat, ya. Dia tahu bahwa malaikat selalu menyaksikan, dia tahu imannya itu melarang, dia tahu. Tapi kok dia masih melakukan juga? Dia tahu juga bahwa untungnya di dunia itu sangat sedikit dibandingkan ruginya di dunia dan di akhirat. Ruginya loh, di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Ruginya di dunia dan di akhirat jauh lebih besar. Orang yang berjudi yang tahu bahwa dia akan rugi lebih banyak daripada dapat, tetap berjudi. Ya. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia tahu ruginya lebih banyak kalau minum-minuman keras daripada manfaatnya. Enaknya nggak seberapa, maboknya nggak karu-karuan misalnya. Tapi tetap orang itu melakukan. Nah, kira-kira orang yang semacam ini, itu orang yang berakal atau enggak? Beliau katakan begitu. Fahal yuqdimu ala listihanati bi bizalika kullihi wal istighfah bihi zu aqlin salim. Orang yang punya akal sehat akan mau enggak melakukan perbuatan yang sehina itu? Tidak akan mungkin. Maka wajar ketika dikatakan perbuatan maksiat itu menghilangkan akal seseorang. Sepintar apapun orang. Maka gelar akademis itu enggak menjamin, ya, seseorang itu akan menjadi orang baik. Yang menjamin adalah ketakwaannya. Kalau banyak orang yang bergelar maaf, ya, banyak orang yang secara akademis itu termuliakan, lalu ujung daripada hidupnya itu di penjara, misalnya, dihinakan manusia, itu tidak heran. Kenapa? Karena memang kecanggihan cara berpikir kita tidak akan menolong kita di hadapan Allah, kecuali dengan ketakwaan kepadanya. Kalau kita bertakwa, insya Allah, potensi besar itu akan jadi anugerah terbesar buat dirinya. Ini yang digambarkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu tentang orang-orang di masa jahiliyah, ya, khairhum fil jahiliyati khairhum fil Islam, idza faqih, idza faquhu, wa fi riyatin idza faqihu. Ya, Sebagian ulama membaca fakuhu, sebagian ulama membaca fakihu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam kalau mereka itu betul-betul memiliki fikih dalam agama ini. Karena mereka mengerti agama, yang cerdas secara akademis segala macam, itu jadi anugerah besar. Jadi gak ada sia-sianya kita belajar tentang keduniaan, itu gak ada yang sia-sia semuanya. Orang yang mendapat gelar S3 di berbagai disiplin ilmu itu gak ada yang sia-sia selama dibarengi ketakwaan. Kalau dibarengi ketakwaan itu jadi anugerah semua. Nah, begitu juga orang yang secara akademis belum termuliakan karena situasi dan kondisi pendidikannya rendah segala macam. Asal dia bertakwa, dia juga dimuliakan dengan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Karena potensi yang ada dalam diri manusia itu jauh lebih besar dari sekedar pencapaian akademis belaka. Ya, banyak manusia yang menjadi super profesor dalam kehidupan nyata meskipun secara akademis dia belum belajar apa-apa. Ya, secara akademis normal, formal, dia belum belajar apa-apa. Kita kembali kepada pembahasan selanjutnya adalah al-ma'asi tatba'u ala qalbi sahibiha. Yang namanya kemaksiatan itu akan tercetak kuat di dalam hati seseorang dan menutupinya sehingga seseorang menjadi lalai. Wa minha anna dzunub idza takatsar tubi'a ala qalbi sahibiha fa kana minal ghafilin. Kalau orang banyak berbuat maksiat, hatinya akan tertutup sehingga akhirnya dia menjadi orang-orang yang teledor, menjadi orang-orang yang lemah. Maaf, menjadi orang-orang yang lengah. Jadi keteledoran, kelengahan seseorang dalam mencari hal-hal yang baik dunia dan akhirat itu banyak diakibatkan karena perbuatan dosa. Lihat ya, dalam mengambil kesempatan-kesempatan yang baik buat dirinya di dunia dan di akhirat. Bukan dunia saja, tapi juga akhirat. Bukan akhirat saja, tapi dunia. Jadi orang yang sudah banyak berbuat maksiat, itu banyak hal-hal dalam kehidupannya ini yang berguna buat dirinya pun tidak bisa dia dapatkan gitu loh. Misalnya dengan harta dia bisa berinfak, bersedekah, harta itu pun tidak bisa dia dapatkan. Karena banyaknya dia berbuat maksiat. Kalaupun suatu saat harta itu datang, justru harta yang mencelakakan, kan ngeri. Enggak dapat harta dia rugi, dapat harta dia lebih rugi lagi. Ya, kenapa? Karena hatinya memang sudah dilengahkan oleh Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Segala dosa yang dilakukan oleh mereka menciptakan ron di dalam hatinya. Wa huwa dzambu ba'da dzambi. Arti ron adalah dosa di atas dosa. Hasan al-Basri mengatakan huwa dzambu ala dzamb hatta ya'mal qalb. Dosa di atas dosa yang menyebabkan hati seseorang menjadi buta, itulah ar-ran. Ulama lain mengatakan lamma kathura dzunubuhum wa ma'asihim ahatat bi qulubihim. Kalau orang sudah banyak berbuat dosa, hatinya akan dikuasai oleh dosanya. Wa aslu hadza, intinya begini kata beliau, annal qalba yasda, hati itu bisa berkarat minal maksiat karena maksiat. Fa in zadat ghalaba sada'u hatta yasira ronan. Kalau orang banyak berbuat dosa, karatannya itu akan semakin banyak sehingga menjadi ron. Summa yaghlib hatta yasira tab'an. Lalu semakin banyak lagi sampai menutupi hati sama sekali. Waquflan, menggembok hatinya. Waquflan wa khatman fa yasira qalbu fi ghishawah. Sehingga hati itu betul-betul tertutup, terselimuti oleh dosa-dosanya. Fa in hasala lahu dzalika ba'dal huda wal basir intakasa fa sar a'lahu asfalahu. Seandainya dosa-dosa itu dilakukan setelah seseorang itu mendapatkan banyak hidayah, misalnya ada orang terhidayahi nih ya, dia mengenal ajaran Islam, dipelajari Islam, banyak dia lakukan kebajikan, lalu kemudian dia terjebak dalam maksiat. Maksiat itu dilakukan terus menerus, maka dia akan mengalami intikas, kebalikan. Dari tadi dia menjadi orang yang sangat dimuliakan dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan hidayah yang dia dapatkan, maka akhirnya dia menjadi orang-orang yang betul-betul hina di hadapan Allah. Ini makanya sering saya katakan kata al-hijrah ya, yang sering dikenal ya, diperkenalkan di tengah masyarakat kita sekarang ini, itu menjadi kata yang sangat ambigu kalau menurut saya ya. Sehingga seorang yang sudah bertobat dikatakan fulan telah berhijrah. Kalau dia seorang pengusaha, pengusaha yang telah hijrah. Dia seorang artis, artis hijrah. Ini sangat berbahaya sekali karena hijrah itu adalah proses taubat. Ya, hijrah itu, hijrah dalam kata tadi yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah taubat. Maka kata tobat ini jangan dilekatkan pada orang-orang yang telah bertobat. Itu pengusaha yang telah tobat. Ini telah tobat. Karena itu tidak bermanfaat buat dirinya dan juga tidak buat orang lain, gitu loh. Buat dirinya akan bisa menimbulkan ujub, ya. Wah, ini kan saya ini bukan artis biasa, saya artis yang sudah tobat. Saya bukan pengusaha biasa, ya. Saya pengusaha hijrah. Ini bahaya sekali, ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidayah itu bisa datang dan pergi, gitu loh. Orang bisa saja mendapatkan hidayah, lalu kemudian bertobat, kemudian dia kembali kepada maksiatnya. Setelah dia kembali semakin dalam maksiatnya, dia justru menjadi orang yang berkebalikan. Ingat, orang yang pernah memiliki banyak ilmu tentang kebenaran, lalu dia menjadi ahli maksiat, dia akan membela kemaksiatannya dengan ilmu yang salah. Ini bahaya. Ini yang disebut dengan zillatul alim madrubun lahat tabal, ya. Yang namanya orang yang berilmu itu kalau sudah berbuat maksiat seperti penari yang ditabuhi oleh gendang, lebih berbahaya. Nah, kebalikannya orang yang dulunya berbuat maksiat, kita enggak nyuruh berbuat maksiat, ya. Tapi kalau Allah takdirkan kemudian dia bertobat, lalu dia berilmu, maka segala pengalaman dalam dunia maksiatnya itu bisa dijadikan pelajaran, diambil hikmah-hikmahnya untuk memperingati orang lain jangan sampai terjebak dalam kemaksiatan yang sama. Nah, jadi itu bisa berkebalikan hasilnya. Jadi ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh para ulama. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab, tapi saya akan bacakan 1-2 poin saja karena waktu kita yang terbatas. Al-ma'asi mujibatun lil-la'nah. Yang namanya kemaksiatan itu bisa menimbulkan laknat. Jadi banyak sekali hadis-hadis maupun ayat yang menyebutkan tentang orang-orang yang dilaknat karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Jadi laknat yang dimaksud di sini, ya, kata laknat dalam bahasa Arab, ini kembali kita kepada pembahasannya, ya. Kita lari pada lawan katanya. Lawan kata laknat adalah rahmat. Jadi orang yang dilaknat artinya yang keluar dari rahmat Allah. Keluar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap perbuatan maksiat pada hakikatnya maknanya ya seperti itu. Kemaksiatan itu adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, melanggar hukum Allah, bermaksiat kepada Allah sehingga pada saat yang sama dia keluar dari rahmat Allah pada saat dia berbuat maksiat. Ketika dia bertobat, maka rahmat Allah kembali menghampirinya. Ya. Jadi hakikatnya semua dosa seperti itu. Tapi ada sebagian dosa yang memang ditegaskan kata-kata laknat atau yang semakna dengan laknat. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada kesempatan ini. Wa minha anna dzunub tudkhilul 'aqan, orang hidup di bawah laknat Allah. Fa innahu la'ana 'ala ma'asin. Karena Allah itu melaknat perbuatan maksiat. Wa ghairuha akbar minha, ada sebagian di antara kemaksiatan itu yang lebih besar laknatnya daripada yang lain. Fa hiya aula bidukhuliha bidukhuli fa'ilha ta'ala tahta la'nah. Maka perbuatan maksiat yang lebih besar dosanya pasti lebih besar kans atau peluangnya dilaknat oleh Allah. Makanya dalam sebagian hadis ada maksiat-maksiat tertentu yang memang dikategorikan pelakunya dilaknat. Itu kategori dosa-dosa besar, yang mana tingkat laknat bagi pelakunya itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Fa'ala'ana al-washimata wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawshilah wal-namisah wal-mutanamisah wal-washirah wal-mustawshirah. Ya, di dalam hadis disebutkan la'anallah, Allah melaknat al-washimah, orang yang membuat tato, wal-mustawshimah, orang yang minta dibuatkan tato. Ini tato dalam arti ini yang melukai kulit, ya. Jadi kulit-kulit, jadi tato yang betul-betul tato. Ini yang dimaksudkan dengan wasimah dalam pengertian hadis. Ya. Jadi tidak sembayang warna yang dibuat di atas tubuh itu tato, tidak. Ya, tato sementara itu tidak masuk hukum. Ya, tapi para ulama tetap mewanti-wanti, ya, untuk berhati-hati. Tetapi itu tidak masuk dalam hukum ini. Karena kalau dalam penjelasan hadis itu tato yang dilakukan dengan menusuk, ya, bagian tubuh kita kemudian diwarnai sehingga warna itu menjadi permanen, itu namanya washimah. Ya, Allah melaknat orang yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Wal wasilah wal mustausilah, orang yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu atau minta disambungkan rambutnya. Wan namisah wal mutanamisah, orang yang mengerik sebagian rambut-rambut yang ada di wajahnya. Kebanyakan para ulama itu condong kepada alis, ya. Alis, bulu mata, dipotong bulu mata, dicabut bulu mata, dikerik alisnya misalnya, untuk kemudian dibuat yang palsu dan lain sebagainya, itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. wal wasyirah wal mustausyirah, ya. Dalam hadis yang lain disebut wal mutafallijah, ya. Wasyirah itu orang yang mengikir giginya. Mutafallijah itu sebenarnya agak sedikit berbeda, tapi intinya hampir sama, ya. Mutafallijah itu yang renggang dirapetin, yang rapat direnggangin, kira-kira seperti itu, ya. Itu namanya mutafallijah. Wasyirah itu mengikir. Jadi sama, hampir sama. Jadi orang yang memproses mengubah giginya, ya, dikikir, diratain, di ini segala macam supaya bentuknya itu indah, gitu ya. Tetapi kalau sifatnya adalah memperbaiki yang posisinya rusak, itu diperbolehkan oleh para ulama. Ya, itu berdasarkan sahabat Nabi yang kecelakaan langsung hidungnya itu, ya, hidungnya itu kemudian putus, kemudian dibuatkan hidung, ya, yang dibuat dari perak, itu diperbolehkan. Jadi artinya apabila itu dilakukan adalah untuk memperbaiki yang rusak, rusak itu bisa karena kecelakaan, karena perubahan struktur, ya, akibat salah perawatan dan lain sebagainya, atau akibat penyakit, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi seandainya untuk kecantikan, ini yang dilarang adalah untuk kecantikan, ya, dibagus-bagusin, diindah-indahin, dibuat seperti gigi kelinci dan lain macam-macam, itu dilarang, dilaknat. La'amallahu akilar riba wa mu'akilahu wa katibahu wa syahidaih. Mungkin kita bacakan 2-3 contoh saja, sisanya akan kita bacakan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, kemudian orang yang menjadi sekretaris, penulis, ya, catatan riba itu, wa syahidaih, dan para saksinya. Saksi disebutkan di sini syahidaih, ya, karena biasanya kalau ada transaksi itu kan ada saksi dari pihak yang ngasih sama yang dikasih, gitu, ya. Jadi makanya disebutkan syahidah. Tapi yang benar semua saksi, biarpun jumlahnya banyak, semua yang jadi saksi itu akan ikut dilaknat. Tetapi laknat bagi yang memakan itu lebih besar. Itu dijelaskan oleh para ulama. Makanya pertama disebutkan di awal, dan yang kedua karena banyak disebutkan di dalam hadis maupun ayat yang lain. Di antaranya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti orang yang memakan riba di hari kiamat itu akan berdiri seperti orang yang mabok, ya, karena kesurupan. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwa orang yang memakan riba itu yang paling dahsyat akibatnya daripada orang yang sekadar memberikan. Ya, jadi yang memakan itu lebih dahsyat. Tetapi masing-masing di antaranya semuanya berdosa. Yang mengasih berdosa, yang memakan berdosa, yang jadi perantara berdosa, yang mencatat perbuatan riba itu, saksi-saksinya semuanya berdosa. Ya. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas keterlambatan. Mudah-mudahan yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kita. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.